Mila saka niku kawula niku nek nglakoni ibadah, nglakoni taat ini lebih sangat membutuhkan ampunan Allah dan kesabaran Allah daripada orang yang melakukan maksiat. Mungkin wong lakoni maksiat iku roto-roto kapan wis sadar ngeroso hina. Ngeroso wedi aku besok nek mati sik ngene terus ya apa? Wis kadung lenganku gegerku tatotok. Wis kadung aku terbiasa ngombe minuman keras. Wis kadung terbiasa no anak rewedok takjak dulin. Takjak mlebu ning tebu-tebu. Niki kapan wis sadar iku mesti piyambake wedi, mesti piyambake kuwatir nek wis sadar. Kuwatir ya apa aku besok ya apa aku besok. Nek wis ngene iki mesti dia membutuhkan ketenangan hati. Ya apa supaya aku bisa tenang hatiku? Tak melu ngajihi kamaku. Bareng ngajihi kam krungu, akhirnya dia mau bertobat. Nalika ngajihi kam kok nerang nono, wong matene wong satus kok cik di ngapura. Nalik ngaji hikam kok diterang no zaman Nabi Musa no wang wedok senengane selingkuh akhirnya sampai wetenge barang wetenge gede akhirnya babar barang babar anake ditekek pisan. Dilebokno kresek diuncalno ning segoro. Akhirnya dia sadar nek ngene iku salah, ngene iku kliru. Bareng sadar terus akhirnya ngerasa ino, ngerasa salah, ngerasa dosa. Akhirnya pengen tobat. Pengen tobat nek ngene Nabi Musa liwati, malah mbek Nabi Musa diusir. Karena dosa itu terlalu besar untuk diampuni. Ternyata akhirnya niku diampuni kali Gusti Allah. Malah malaikat Jibril diperintah kali Gusti Allah metuki Nabi Musa. Wong iku sing kowe mangan sapa? Yen jawab Allah, wong iku sing wae urip sapa? Nek jawab Allah, wong iku sing berhak nampa tobaté sapa? Nek muni Allah, kenapa kok mbok usir? Kandhanono Jibril, Musa kandhanono. Ana dosa sing luwih gedhe katimbang dosane wong wedok iku. Selingkuh bolak-balik sampai hamil lahir anake ditekek iku dosa gedhe tapi si ana sing luwih gedhe meneh. Kandhanono nek Musa takon kandhanono yaiku tinggal salat. Ayo kula sampean kabeh kadang-kadang dudulan bengi subuh ilang. Iku isih abet tinggal salat. Timbang dosa sing koyo ngoten iku. Tinggal salat niku gedhe, dosane gedhe. Ternyata tiang sing kados ngoten sik diampuni kali Gusti Allah. Mergo ngrasa ino, ketun, wedi. Akhirnya sangat membutuhkan rahmat Gusti. Ini sangat butakan rahmati Gusti Allah. Lu kapanin dua amal-amal yang apik terus rumongso. Tiap-tiap rumongso aku butuh no tobat. Rumongso gede awake aku butuh no tobat dengan Gusti Allah. Rumangsa ujub butono tobat. Rumangsa kibir butono tobat. Tapi ngoneku biasanya ora kroso. Mergo ning ati. Ora kroso mergo ning ati. Terus butono pirang-pirang riak. Riak niku buntute kathah riak. Kapan wis riak, Masya Allah, iku buntute pengen dipuji wong. Buntute riak, pengen mendapatkan kedudukan, pengen duweni pengaruh, pengen pirang-pirang niku pengen-pengen neng buri, pengen duwe-duwit, pengen duwe anake sing ayu, pengen-pengen. Iki nggih, enten sing arani kula angger ngomong Pak Jamal. Ora angger ngomong, Kanjeng Nabi dawuh teng Jamiul Kalim, pamangkanat hijratu ilallah wa rasulih, fa hijratu ilallah wa rasulih. Pamangkanat hijratu ila dunyan yusibuha awim ro'atin yang kihwa. Napa niku? Lepas jeneng riak ni ku nguri ko parae. Pengen dunyo. Dunya ku apa dunyo ku ya. Termasuk kedudukan. Termasuk pangkat. Termasuk harga diri. Termasuk pengaruh. Kabeh niki dunyo. Awi meruatin utawa wedok sing bakal dinikahi. Niki buntute riak ni ku kuwadah buntute riak. Lah milo, yeah. Mengke kali Abu Yazid Al Bustami didawakan, yeah. Nek tobate maksiat iku cukup sepisan, yeah. Tobate maksiat ku cukup sepisan, tapi nek tobate ibadah, tobate taat niku harus 1000 kali. ngelu aku. Rasa kue sapi aku iki. Dah gini ku nginggil saman tingali ini koteng buku terjemah dhuwur. Ini tulisane bal ikhlasu sartun fi qabulil amali. Ikhlas ku menjadi syarat diterimanya amal. Wongku mboten saged ikhlas nek atine mboten slamet. Illa man atallaha biqalbin salim. Atine slamet ikhlas. Di wongku nek jenenge mbon ikhlas niku memang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Menjadi Habibullah. Qala Mikail alaihissalam ilallahi ta'ala mahwal ikhlas ya Rabbana. Mahwal ikhlas ya Rabbi. Apakah itu ikhlas wahai Tuhanku? Al-ikhlasu dawi Allah qala. Al-ikhlasu sirrun min asrori audatuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Hadis lain qalba man asya'uhu min ibadi. Setelah Mikail nyuwun peso datang Gusti Allah, apa itu ikhlas ya Rabbi? Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku letakkan di hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Allah, kapan wis ikhlas niku sangat dicintai Allah. Nah, sehubungan kali ikhlas niku Kanjeng Nabi dawuh nggih termasuk nika wong sing dapat naungan Allah. Tangane tengen sedekah, tangan niki wae gak weruh. Saking nopo, saking rahasiane. Tangan tengen ngelungno sedekah, tangan kiwa gak weruh. Niki maksudnya dus pundi ngelungno sedekah ning wong kiwa tengene gak ngerti apa meneh wong sing adoh. Gak ngerti saking sedekahe siri samar. Saniki kathah sedekah tapi mlebu surat kabar. Itu tidak hanya di kanan kiri, tapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia tahu. Soalnya mlebu surat kabar. Nek gak dilebokno ora gelem. Padahal sing diwehne ya duduk wae dhewe.